tak ingin meninggalkan dirimu di sini. Maafkanlah jika terluka, namun ini yang telah terjadi. Semua salahku, seharusnya aku berbuat dosa. Ku tak pantas ada di sisimu, karena bukan yang terbaik untuk. Tak mampu menduakan.